Sekarang kita masih lanjut jamak, jamak apa? Jamak kasir. Sekarang wazan ke berapa? Hah? 20. Artinya kita sudah mau selesai dari jamak taksir. Mudah-mudahan selesai hari ini. Nah, kita usahakan ya. Usahakan. Bismillah. Kata penulis rahimallahu taala al-hadiya wal isrun, wazan yang ke-21 fa'ali bi fathatain wa kasril lam wa tasdidil ya. Perhatikan keterangannya. Dengan keduanya di fathah fa'a dan kasro lamnya fa'ali wa tasdidil ya. Dan yani tasdid. Fa'ali. Berarti ada 3 huruf setelahnya. Tah? Ada 3 huruf setelah alif. Wa yatalidu fi kulli thulathi sakinul ain zida fi akhiri ya musaddadah. Masya Allah. Laisat mutajaddadah li nasab. Dia ini biasa jamak untuk setiap fi'il thulathi yang sukun ainnya yang ditambahkan pada akhirnya ya yang ditasdid, tapi bukan diadakan untuk nasab. Karena kalau orang untuk nasab juga tambahkan apa? Ya yang bertasdid. Iya, betul enggak? Hah? Misalnya buton, kalau nasab untuk menunjukkan asal al butoni kan tambah ya ditasdid. Ini ya yang tasdid bukan untuk nasab. Bukan untuk apa? Nasab. Paham Mubar? Bukan untuk nasab. Iya. Ini masya Allah. Syaratnya ka kursi. Ya, apa jamaknya? Kursi. Ah, karosiyu, bukti, bakotiyu, kom kumri, bidom dengan didoma, dengan didoma, kumari, auli nasabi, masya Allah, atau juga boleh untuk nasab, boleh juga untuk nasab. Ini yang kedua. Selanjutnya seperti tu. Tunusi. Jadinya apa? Tanasi. Tunusi nasab untuk Tunisia. Nasab untuk apa? Untuk apa? Daerah Tunisia. Iya, kata beliau. Jadi boleh juga seperti jadi itu. Kamahari. Atau enggak. Salah penjelasan. Ada yang mengatakan auli nasabin tunusi. Auli nasabin tunusia. Atau untuk nasab yang sudah di Tunisia, yang sudah dilupakan. Afan. Salah penjelasan. Atau untuk nasab atau ya-nya untuk nisbah, tapi yang sudah dilupakan. Artinya asalnya itu ya untuk dinisbah. Tapi setelah itu sudah dilupakan. Apakah karena sudah hilang tempatnya, sudah tidak ada lagi, atau sudah diubah namanya? Iya kan? Seperti ini Makassar ini kan nama-namanya diubah. Karena nama dulu apa namanya? Hah? Ujung Pandang. Sekarang jadi namanya apa? Makassar. Nggak tahu nanti namanya apa lagi. Nah, kalau sudah berubah kan nanti biasanya apa? Dilupa. Jelas ini. Ah, kalau nasab. Jadi boleh juga ya nisbah, tapi yang sudah dilupakan. Jelas ini? Karena kalau sudah dilupa berarti tidak jadi lagi nasab. Paham Mubar? Iya, ini kata beliau. Kamahari, seperti mahari, takulu pijam iha, antum katakan pada jamaknya, karosi, bakoti, komari, mahari. Itu menunjukkan tadi bukan tunusi, salah tadi. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wal farqu anna ya an-nasab yadullu lafat ba'da hadbiha ala ma'nan bi khilafi ya nahw kursi. Paham masyaallah? Perbedaan bahwa ya nisbah itu dia lafat itu menunjukkan setelah dihilangkan atas makna. Berbeda dengan ya-nya kursi. Coba gini. Butoni, hilangkan ya-nya. Nah, buton masih menunjukkan atas apa? Makna. Sekarang kursi, hilangkan ianya. Apa maknanya? Apa maknanya? Tidak ada. Ini yang baru inginkan. Apa bedanya ya nisbah dengan ya yang ditambah di akhir kata? Bukan untuk nisbah. Nah, kalau ya nisbah, kalau dihilangkan, kata itu tetap punya makna. Kalau ya yang tadi, yang dijama ini, kalau dihilangkan, maka kata itu tidak punya apa? Makna. Paham perbedaannya? Ini perbedaannya, Masya Allah, bilokasi. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, selanjutnya, id yaktalu lafad ba'da sukutihi, karena akan kurang lafad setelah jatuh ya'nya. Nah, wala yakunu lahu makna, dan dia tidak akan punya apa? Tidak akan punya makna. Wasyadda, dan dianggap syad, qobati fi kibti. Paham? Qobati, pada kata apa? Kibti. Lianna ya'ahu li nasab. Karena ya'nya kibti adalah untuk apa? Ya'nya kibti untuk apa? Hah? Untuk apa? Nasab. Iya. Dia nasab untuk orang Mesir. Untuk orang apa? Mesir. Kalau perempuan Al-Kibtiyah, itu yang dinikahi oleh Nabi, yang dihadiahkan kepada Nabi kita, Maria Al-Kibtiyah, yang aslinya dari apa? Mesir. Iya. Kalau laki-laki Al-Kibti, kalau perempuan Al-Kibtiyah. Iya. Ini salah. Karena yahnya untuk nasab. Wal-Kib, Nasoro, Mesir. Kibti itu adalah Nasoro, orang Nasoro apa? Mesir. Wa yuqrat bi insan, dan dihafal pada insan. Wa dhoriban. Apa maksudnya dihafal? Apa maksudnya dihafal? Hah? Simai. Insan dhoriban. Bifatin fakas, dengan difatah kemengkasro. Dhoriban. It kode sumi'a, karena telah didengar dari orang Arab. Unasi, anasi, dhorobi. Walaysa jam'an li insi wa dhoribi. Ini bukan jama' untuk insi dan dhoribi. Bal asluhuma anasinu dhorobinu. Itu asalnya. Kulibatin nun fihimaya. Kemudian terjadi proses nun pada keduanya diganti menjadi apa? Jadi asalnya anasin, kan insan. Insan kalau dijamak apa? Anasin. Paham? Dhoriban kalau dijamak? Dhorobin. Ya. Paham? Paham ini jamaknya? Seharusnya itu. Tapi diubah nunnya pada keduanya menjadi apa? Ya. Nun terakhir. Dua menjadi apa? Ya. Kemudian wa udghimat ya bi ya, setelah itu antum idgham ya ke ya, maka ini dianggap apa? Dianggap apa? Syad, tapi ada dalam bahasa Arab. Jadi bentuk seperti itu karena telah diiklab. Telah diubah hurufnya. Wa sumi'at fi adra wa sahra taqulu fihima, dan juga didengar dari orang Arab pada kata sah adra dan sahra. Antum katakan pada keduanya adza adari sohari. Paham? Ini didengar dari orang Arab. Selesai. Kemudian kata beliau atsani wal isrun, yang ke-12. Yang ke-22 fa'alil. Fa'alil ini mudah. Fa'alil wa yatridu fi rubail mujarrad wa mazidu. Masyaallah. Ini biasa jamak untuk rubai mujarrad. Bahkan mazidnya rubai ma mazid, cuman ketika dijamak hapus dulu tambahannya karena mau di ini dijamak cuma 4 huruf. Paham? Ya, ini biasa jamak untuk 4 huruf asli atau 4 huruf tambahan, hanya saja huruf tambahannya dihilangkan ketika antum jamak. Wa kadatil kumasil mujarrad wa maziduhu. Masyaallah. Demikian pula pada kumasi, apakah kumasi asli, ini terjadi pada isim saja, atau kumasi yang karena ada tambahannya. Paham? Fatakul fi Ja'far wa Bursun wa Zibrij. Apa antum bilang ke Ja'far? Jama-jama Ja'far. Hah? Ja'afir. Terus Burnus, Bursun, Bursun. Apa? Orang Makassar? Hmm? Oh, enggak salah di tadi. Oh iya. Tadi saya dengar Barasin. Yeah. Alhamdulillah dia sadar. Jadi Zibrit. Zibrit. Apa? zabarij leha Ja'afir Barothin zabarij. Wa amal kumasi, ini cerita lima, kan ada cerita tambahan dia tidak bisa diratakan. Wa amal kumasi fa illam yakun rabi'uhu yushbihu zaid, kalau huruf keempatnya tidak mirip dengan huruf tambahan, maka hudifal khamis, maka antum hilangkan huruf kelima. Artinya kalau lima asli, ini pertanyaannya, kalau lima asli kan yang mau dijama empat, paham? Maka ada pilihan hilang yang empat atau hilang huruf yang kelima. Kapan hilang huruf kelima? Kalau huruf keempatnya tidak semisal dengan huruf tambahan. Kalau yang keempat serupa atau semakhraj dengan huruf tambahan, maka dihilangkan yang keempat. Kalau tidak, maka dihilangkan yang keberapa? Yang keberapa? Lihat. Kasafarjal. Safarjal. Apa antum bilang kalau jamaknya? Safarij. Apa yang hilang? Lam. Karena huruf keempat tidak sama dengan huruf apa? Tidak sama dengan huruf tambahan. Paham? Wa in asbahat zaid fil lafat awil makhraj, kalau sama dengan huruf tambahan dari sisi lafat atau dari sisi makhrajnya, fa anta bil khiyar, maka antum boleh memilih. Maka antum boleh apa? Antum boleh memilih. Gimana pilihannya? Kata beliau rahimallahu taala, baina hatihi wa hatil khamis, antara menghilangkan dia yang keempat atau menghilangkan yang kelima. Fataqulu binah, maka antum katakan pada kata contoh khodarna, huruf keempat sama dengan huruf tambahan. Nah, ini khodarna semua asli, lima asli, tapi kita lihat huruf keempat mirip dengan huruf tambahan, mirip enggak? Mirip tuh, kan huruf tambahan itu kan sa'al tumuniha. Huruf tambahan itu sa'al tumuniha. Atau kalau tidak mirip ya semakhraj. Apa makhrajnya nun? Paham ini? Jalan? Ini yang dilihat. Nanti, lihat. Khodarnak biwazni safarjal. Sama wazannya safarjal. Ismunil angkabut. Nama untuk angkabut. Apa angkabut? Nama untuk laba-laba, namanya khodarnak. Iya. Wafi farozdak. Ini farozdak. Ada tuh huruf tambahan? Dal. Semisal dia huruf tambahan? Semisal? Tidak. Tapi semakhraj. Da ta. Semakhraj? Sudah. Dipahami ini. Jadi kalau tidak semisal, maka semakhraj. Kita katakan semisal karena bukan huruf tambahan, tapi dia itu ada ditambah di tempat lain. Dipahami ini? Dan huruf tambahan itu adalah sa'al tumuniha 10 huruf. Sin, hamzah, lam, ta, nun, ya, ni, ha, dan a, alif. 10 huruf. Paham gak ini? Kalau serupa dengan itu, selesai, hilang. Demikian pula semakhraj. Yang semakhraj. Ya, kalau orang semanhaj. Mirip itu. Semakhraj. Paham kan? Semakhraj. Contoh, berarti apa jamaknya? Kita mau tahu jamaknya. Ya? Lihat dia bilang. Ya, fi farozdak bi wazni haidon. Khodarib. Apa yang hilang? Nun. Khodarin au khodarin, apa yang hilang? Kok kan boleh keempat, antum bilkiar, boleh pilih, boleh hilang keempat, boleh hilang ke berapa? Boleh hilang ke lima, boleh hilang ke empat, boleh. Farozid, apa yang hilang? Dal. Farozid, apa yang hilang? Kof. Idin nun fil awal min huruf ziyadah. Ya, karena nun pada yang pertama itu termasuk huruf tambahan, bukan dia huruf tambahan, maksudnya serupa dengan huruf tambahan. Kan ini asli. Paham? Wadal kita nitus bi ta fil makhraj. Sementara dal yang pada contoh kedua itu mirip dengan ta dalam makhraj. Wa taqul fi mazid rubai, antum katakan pada mazid rubai, kalau mazid rubai selesai, hilang langsung huruf apa? Hilang langsung huruf apa? Tambahan. Misalnya gini, antum mau jamak mutadahrijun, mutadahrijun, hapus huruf tambahannya langsung. Kan yang serupa saja dengan huruf tambahan dihilangkan. Apalagi apa? Memang dia huruf hilangkan saja. Karena yang dijawab di sini adalah rubai. Ketika dia 5, lihat. Ketika dia 6, lihat. Jelas? Jadi dia bilang rahmallahu taala, lihat mudah harijun. Antum bilang apa? Apa yang hilang? Mim. Bihat fizzaid. Dengan menghilangkan apa? Tambahan. Illa idakana maqobla akhir linan falayuhdab. Kecuali apa yang sebelum terakhir adalah huruf lin, maka tidak dihilangkan. Kenapa? Karena boleh setelah alif tiga huruf. Tapi syaratnya harus huruf lin. Kalau huruf sohi, tidak boleh. Huruf lin maksudnya adalah alif, waw, atau iya. Paham gak ini? Boleh tidak hilang. Tapi kalau huruf sohi, hilang. Kenapa dimaafkan kalau huruf lin? Kan itu tadi. Boleh setelah alif tiga huruf, tengahnya di sukun. Paham Ahmad? Paham pernyataan saya Ahmad? Kita akan lihat sebentar, kata beliau rahmallahu ta'ala. Summa inkana lin ya sahah. Ya, kemudian kalau linnya huruf ya, maka sahih. Maksudnya tidak perlu diubah. Sahah maksudnya tidak perlu diubah. Ya, tidak perlu diubah. Kakindil, jama. Kindil, jama. Mindil. Jadi ya-nya apa? Ya-nya apa? Tetap. Wa in kana alifan awwaban kuliba ya. Kalau dia waw atau alif maka diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Ya. Kenapa kalau antum ditanya? Kok diubah jadi ya sementara ya tidak? Karena setelah alif itu hurufnya di kasro. Nah, kalau di kasro cocok dengan siapa? Ya. Dipahami? Itu dia. Contoh Nausirdah jama saro di wayanaku tu syadidah. Ini unta yang bandel, yang nakal, yang keras kepalanya, bukan tulangnya Ahmad, susah diatur arah ke sana di ke sini. Ya, dia bilang kemudian selanjutnya wa uspur jama fatakulu fihima saro di asofir. Wafi mazidil khumasi, demikian pula pada yang ditambah 5, yuhdaful khamis ma'azzaid. Selesai. Hilangkan yang kelima bersama apa? Tambahannya. Kan harus 4 huruf. Nanti hilangkan yang kelima dengan tambahan. Fatakulu fi kirtobus. Apa tambahannya? Wau. Dan hilangkan yang kelima yaitu huruf sin. Bikasril qaf. Dikasro qafnya itu kirtobus. Ini linna koti syadidah, ini untuk unta juga yang keras. Bil fathah, tapi kalau di fathah yaitu kortobus lidahya. Ini untuk dahya, apa dahya? Bencana ya? Atau sesuatu yang hina. Ya, bisa bencana, bisa sesuatu yang hina. Wa qobah taro, maka jamannya apa? Korotib. Qobah, apa hilang korotib? Oh, dan? Sin. Kalau kobait, hahaha, apa yang hilang? Rodan, mana ya? Rodan, Aldi, tidak ada ya? Siapa bilang ya? Hah? Oh, itu apa? Oh, saya kobah taro, itu? Oh, kobah tari. Ada juga yang bilang koba sari. Koba taro. Alhamdulillah. Selesai. Wasalit wal isrun. Yang ke-23, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Karena kan hanya ada berapa jama taksir? 27. Ada jama kila 4. Jama kasro berarti 23. Shibuh fa'alil paling terakhir, yang mirip dengan fa'alil, maksudnya sewazan dengannya, yaitu ada 2 huruf sebelum alif dan ada 2 huruf setelah alif, semua yang serupa dengannya. Wa huma matalahu adadan wa hayatan, dia adalah apa yang semisal dengannya secara jumlah huruf dan secara keadaannya, harokatnya. Wa in qala fi zinatin, walaupun dia menyelisih dari sisi wazan, yaitu tadi dia fa, ini mim misalnya gitu. Padalika kama fa'il, kan seharusnya fa'alil, kan begitu. Ini mafa'il, pakai mim, tapi kan sama bentuknya, iya, mirip, semua. Wa fa'la'il, wa fa'la, wa fa'ya'il, wa hafa'ila, semua ini. Wa yataridu fi mazidi tulati, goru mataqoddam minah. Ini Masya Allah, ini Masya Allah, hanya khusus datang pada wazan, mazid, apa? Tulati. Kalau tadi itu di atas itu rubai. Kalau ini apa? Mazidnya apa? Sulati. Selain apa yang telah lewat. Nah, ahmar jama'. Ahmar jama'. Hah? Apa? Amir. Sakron jama'. Hah? Saka? Saka? Sakarin. Bisa juga sukaro. Kan boleh. Ya. Soim. Soa. Soaim. Romim. Rawami. Kan ya itu ada ya dihilangkan. Oh ya. Wabab. Demikian pula masuk di dalamnya. Bab. Kubro. Jama. Kubro. Kaba. Kabari. Sakro. Paham gak ini? Ah. Tapi ini dia bilang goir mata kodam minnah, setelah antum jama semua itu ternyata itu tidak dijama ke sini. Karena belum bilang tadi goir mata kodam minnah, selain apa yang telah lewat dari contoh artinya tadi itu tidak dijama ke situ. Faham? Fa'inalah jumu taksir takodama. Karena semua kata ini punya jama taksir yang sudah telah lewat. Karena syaratnya tadi apa? Selain apa yang telah lewat seperti kata ini. Paham gak ini? Paham gak ini? Jadi jama-jama tadi itu tidak ada. Karena itu masuk di jama taksir yang telah lewat. Yang tidak masuk di situ yang ada. Seperti apa? Wala yudafu za'id in kana wahida. Masya Allah. Tidak dihapuskan tambah. Tidak dihapus tambahannya kalau satu. Karena kalau tiga tambah satu berapa? Tiga tambah satu berapa? Empat. Berarti tidak perlu di? Tidak perlu di? Hilangkan. Paham? Misalnya mukrim. Tambahan min, mukrim, apa jamanya? Ah, makarim. Jelas ini, jelas ini. Kalau tambahan tidak dihilangkan, kalau satu, tidak dihilangkan kalau dia cuma satu. Lihat kata beliau, rahmatullah taala, fa kaafdol, apa jamanya? Jama, masjid, jawhar, soiro, soiro. Alqa. Paham? Ya. Bal yudaf mazada alaihi. Bahkan dihilangkan apa yang ditambahkan atasnya, maksudnya lebih dari satu. Halo? Ya. Halo, kenapa? Halo? Ya, siapa? Oh, Gojek. Ya, ya, oh. Yang di... Ya, ya, yang depan pabrik roti, Pak. Yang pagar bambu. Ya. Oh, ya, ketok nih, Pak. Masuk nih, ketok nih. Iya, iya betul. Iya, iya, makasih. Iya. Baik. Jadi, Masya Allah, Afwan. Kalau Gojek tak bisa ditahan, nanti bawa pulang uang barangnya. Iya. Jadi kata beliau, rahmatullah ta'ala, ini semuanya. Kata beliau, perhatikan takbir setelahnya. Itu penting sekali. Jadi kalau tambahannya satu, langsung saja. Tidak perlu dihilangkan. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, bal yuhdab, ini sambungannya sebenarnya tadi, itu contoh hanya selipan saja, jumlah itirodiyah. Sebenarnya lanjutannya, wala yuhdabu za'idin kana wahidan, bal yuhdab mazada alaih. Dipahami? Antum paham takbirnya? Bahkan dihilang ya, lebih darinya, lebih dari berapa? Lebih dari satu, artinya kalau tambahannya berapa? Dua, menjadi berapa itu? Lima. Tambahannya tiga, berarti jadi berapa? Enam. Hilangkan. Tapi nanti itu cuman mereka mereka berselisih nanti Yang hilang yang mana di antara tambahan-tambahan ini? Paham ya? Yang jelas kesimpulannya sebenarnya yang hilang adalah yang tidak merusak lafaz. Paham? Kalau dia hilang dan merusak lafaz, maka tidak boleh dia hilang. Harus hilang yang lain. Misalnya ini, contoh ya, mustaghfirun. Ini kan bisa tampili hilang mim, hilang sin, hilang ta. Dipahami? Bisa pilih begitu. Tapi yang antum hilangkan yang mana? Hilangkan yang tidak merusak lafaz, yang ada semisalnya. Dipaham? Yang ada semisalnya. Kan tidak ada semisalnya kalau hilang mim dan ta, berarti sagofir. Tidak ada. Dipaham? Kalau hilang sin dan ta, baru bisa magofir, mafail. Mirip? Dipaham? Begitu saja nanti. Itu masalah lain. Yang jelas, hilang. Yang dihilangkan adalah apa yang tidak merusak lafaz. Makanya perlu katakan, lihat setelahnya. Kamatina sebagaimana dia bilang, sawaun kana wahidan kamatina, sama saja apakah satu sebagaimana dalam contoh, maksudnya tambahannya. Satu. Tadi kan sudah tambah satu, tambah lagi satu berarti sudah dua. Seperti kana muntolikun. Outline atau tambahannya jadi dua, berarti sudah berapa tambahannya kalau tambah dua? Tiga. Seperti mustakhrij. Dia bilang kemudian kata beliau cara jamaknya wa yuthar bil baqa ma lahu maziyah 'alal akhar. Diutamakan untuk tetap apa memiliki kelebihan daripada yang lain. Nah, jadi yang hilang yang tidak punya kelebihan, keunggulan, ciri khusus, paham? Dihilangkan. Wa makna maziyah 'alal lafaz wa ma'nan wa labdan. Apakah secara makna atau secara apa? Apakah kelebihan secara makna atau kelebihan secara apa? Secara lafaz. Ya, kal mim, seperti mim misalnya. Mim ini punya kelebihan, dia punya kelebihan. Ya, fayuqol matolik makhorid la natolik sakhorid au takhorid, tidak. Kenapa? Lifadlil mim. Nah, karena keutamanya mim. Kenapa dia utama? Bitasodduriha. Karena dia berada di mana? Karena dia berada di mana? Di awal. Wadalalati ala makna, dan dia menunjukkan atas makna. Yakhtassu bil asma, yang khusus untuk siapa? Yang khusus untuk siapa? Isim. Tidak ada fi'il yang diawal oleh mim. Dipahami ini? Jelas ini? Kalau lebih dari berapa? Lebih dari tiga. Jelas? Jadi dia punya kekhususan. Wali anna tadulu ala asmal fa'il wal maf'ul. Masya Allah, ditambah lagi. Mim itulah yang menunjukkan isim fa'il dan isim maf'ul. Lihat, cara membuat ilmu isim fa'il dan isim maf'ul apa? Dia dibuat dari fi'il mudhari, sudah lewat. Dibuat dari fi'il mudhari. Caranya apa? Diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhamma. Betul gak itu? Itu maziyah. Itu kelebihan mim. Yang lainnya gak bisa seperti itu. Paham? Saudaraku, Mubar, Imran. Nah, wakal hamzah waliya musuddarotai binah. Demikian pula seperti hamzah dan ya yang berada di awal pada contoh alamda. Apa ini? Apa itu? Alamda wayal wayal wa. Saya sukun lamnya. Antu? Sukun apanya? Nunnya. Saya juga. Yal berarti yal. Yal susah. Iya. Jadi yang benarnya alanda yalanda. Ay alanda yalanda li syadid al khusumah. Ini orang yang sangat kuat berdebat. Tak? Yang di Al-Qur'an dikatakan aladul khisam. Dipaham ini? Yang kuat lagi dibilang alanda alan yalanda. Li'annahuma fi mawdi'aini yaqu'an fi dalaini ala ma'nan. Karena dia keduanya itu ya hamzah dan ya, maksudnya hamzah dan ya, keduanya berada dalam dua tempat yang mana keduanya menunjukkan atas makna ka'akum wa yakum. Betul kan? Jadi tidak dihilangkan dia, hilangkan yang lain. Fataqulu fi jami'ihima, maka antum katakan pada jamak keduanya apa? Aladdu yaladu. Yang hilang apa? Yang hilang apa? Nun. au lafdun faqat, atau punya kelebihan dari sisi lafaz saja. Tadi kan lafaz dan makna, atau dari sisi lafaz saja, punya kelebihan dari sisi lafaz saja. Contoh kata bina seperti tak pada contoh istikhraj. Istikhraj ini baru karena tidak ada mim, hilangkan saja alif dan alif dan sin. Takulu fi jam'ihi, antum katakan pada jamaknya takharij bi ibqa'i ta dengan tetap ta'nya. Li'annaha la takhrujil kalimah an adamin nadhir, karena dengan adanya ta tidak akan keluar kalimat dari tidak adanya yang semisal. Paham ya? Tidak adanya yang semisal. Iya. Bal laha nadhir, bahkan dia punya yang semisal kata barih, tamatsil. Iya, beda kalau antum bilang sakharij, itu tidak ada yang semisal. Paham? Kalau takharij ada semisalnya seperti tabarih, tamatsil, wa tasawwir. Ada? Hah? Bila fisin, laupun berbeda dengan huruf sin, seandainya antum bilang sakharij, berbeda itu. It la wujud dari safail, karena tidak ada kata yang wazannya apa? Safail pakai sin. Tidak ada. Tidak ada. Wakal waw bina, demikian pula pada waw, seperti waw pada contoh, haizabun. Haizabun, apa artinya haizabun? Lil ajuz, untuk perempuan tua. Perempuan tua namanya apa? Haizabun. Haizabun. Fa inna baqaha yugni an hati goiriha, sesungguhnya tetapnya dia mencukupkan dari penghilangan selainnya. Wahal yap atau kulu fi jam'ihi, yaitu yap, maka antum katakan pada jamaknya hazabin. Dipaham ini? Hazabin. Iya kan? Mana waunya? Katanya waunya tetap. Ya? Yang sudah diubah menjadi ya, karena sebelumnya ada apa? Ada kasro bi qalbil wawi ya, dengan diubah waunya menjadi apa? Ya, kama fi usfur, sebagaimana pada zamannya usfur. Antum bilang apa? Usfir, usfur. Aso, asofir. Mirip kan? Bi khilafi ma law hadaftaha wa abaqaital ya, berbeda kalau antum hilangkan waw dan antum tetapkan ya-nya wa qulta, dan antum katakan hayazibn. Gimana itu? Hayazibn. Ya, beda kan? Itu jadinya enggak cocok. Bisukunin muahadah dan disukun yang satu titik. Siapa maksudnya itu? Qoblan nun, yang sebelum nun. Ba maksudnya. Ya. Fa'in had pahala yukni an hati goiriya, karena menghilangkan waw tidak mencukupkan dari penghilangan selainnya. Paham ya? In la yali alif taksir salat illa wa awsatihinna sakin mu'tal. Masya Allah. Karena tidak terletak setelah alif jamak taksir tiga huruf kecuali tengahnya sukun dan huruf mu'tal. Sementara antum kalau hilangkan waw, maka yang tersisa setelah alif tiga huruf juga, tapi huruf apa? Huruf apa? Huruf so? Sohi. Ini tidak cocok. Paham ya? Ini tidak cocok secara lafaz. Iya. Kemudian kata beliau, fal fal yaji'ka dalika ila hadfil mutanna at-tahtiya. Fal fal iya, salah cetak saya. Fal yajika. Seharusnya? Fayul jiuka. Fayul jiuka. Maka itu memaksa kamu. Wah, cetakan saya ini parah ya. Fayul jiuka, maka memaksa kamu ila hadfil mutanna at-tahtiyah. Maka memaksa kamu, itu mengharuskan kamu untuk menghilangkan al-mutanna at-tahtiyah, yang punya dua titik di bawah. Siapa itu? Ya, itu maksudnya. Ketika mau tidak bisa hilang, maka mengharuskan kamu menghilangkan yang punya dua titik di bawah. Siapa itu? Ya, belum tidak bilang hilang ya. Tapi dia bilang apa? Yang punya dua titik di bawah. Siapa itu? Siapa ini? Ya, pakai rumus ini, buku orang terdahulu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Hatta yahsul maka'il, supaya bisa jadi apa? Maka'il. Fatakulu khuzabin pas. Fa'ilam yakun li'ahadiz za'idaini maziyah ala lakhor. Kalau salah satu tambahan itu, ini sudah titik tadi, sudah titik. Kalau salah satu dari tambahan itu tidak punya kelebihan daripada yang lain, fa anta bil khiyar. Maka di sini boleh antum apa? Boleh antum pilih, terserah, terserah. Fi hati ayyihi ma syi'ta, dalam menghilangkan mana saja yang antum inginkan. Kanunai seperti dua nunnya saronda, saronda lisari fi umurihi wasyadid, untuk orang yang ya tergesa-gesa dalam urusannya dan keras. Antum bilang apa? Saronda. Antum bilang apa? Eh? Ah, ini tambahannya kan nun dan ya, nun dan alif. Tambahannya adalah nun dan alif. Tidak punya kelebihan masing-masing. Boleh antum hilangkan salah satunya, terserah. Boleh antum jamak sarodi, boleh antum bilang saronid. Paham? Jelasin. Wa alanda lil golid, sama ini alanda untuk yang keras juga. Wa alifaihima, boleh dua pilih, hilangkan salah satu dari dua nunnya itu atau alif keduanya. Fatakul saronid wa alanid bihatbil alif, dihilangkan alif. Wa sarodi wa aladi, dihilangkan apa? Bihatbi annun. Wa kada habanto, demikian pula habanto. Antum bilang apa? Ini siapa habanto? Li'adimil batn, untuk orang yang besar perutnya. Diulang lagi ini satu kali. Jangan jengkel-jengkel Ahmad. Antum kan besar badan bukan perut. Paham ini? Ah, jangan. Habanto, lupakan itu habanto yang besar perutnya. Jamanya diingat. Ah? Boleh? Habati, haba? Boleh habati, boleh juga habanit, boleh. Takul fi habanit, habati bi qalbil alif ya, dan ubah alifnya menjadi ya. Tsumma ya'al ilal jawarin. Kemudian dihilang seperti hilangnya apa? Jawa, jawari, dihilangkan. Li'anna kilta za'idataini liha bisafarjal fataka fa'ata. Karena dua tambahan ini supaya diikutkan dengan kata safarjal, maka fataka fa'ata. Maka keduanya sama. Maka keduanya apa? Sama, tidak punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Jelas ini? Alhamdulillah, selesai pembahasan jamak taksir. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Thank you.